Pada bulan suci Quran turun ke bumi, Quran turun ke bumi. Marga satwa tak berbunyi, gunung menahan nafas. Angin pun berhenti, pohon-pohon tunduk dalam gelapan. Pada bulan suci Quran turun ke bumi, Quran. Pada bulan suci.